Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya definisi dari al-mu'jizat. Al-mu'jizah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang itu merupakan jenis pertama dari dalailu an-nubuwah, tanda-tanda kenabian atau tanda benarnya kenabian seorang nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Dan yang pertama beliau sebutkan adalah al-mu'jizah atau mu'jizat. Dan mu'jizat bentuknya banyak sekali, sebagaimana telah kita gambarkan bahwa diantaranya adalah an-naqah, unta betina yang Allah Jalla wa Ala karuniakan kepada Nabiullah Salih alaihi salam hujjatan ala qaumi, sebagai hujjah terhadap kaumnya. Yaitu tatkala kaumnya meminta kepada Nabiullah Saleh alaihi salam untuk mengeluarkan seekor unta betina dari balik batu atau dari dalam batu dalam rangka menguji kebenaran dakwaan Nabiullah Saleh, pengakuannya sebagai seorang nabi yang diutus Allah Jalla wa Ala. Maka beliau kemudian meminta perjanjian kepada kaumnya, bagaimana sekiranya Allah Jalla wa Ala mengabulkan permohonan mereka, apakah mereka mau untuk mengikuti ajaran beliau alaihi salam. Maka mereka pun menyepakati perjanjian tersebut, sehingga kemudian Nabi Saleh menunaikan salat dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan seketika batu yang mereka tunjuk itu bergerak dan terbelah, kemudian keluar darinya seekor unta betina dalam keadaan perutnya bergerak-gerak yang menunjukkan ada janin di dalamnya, sesuai dengan permintaan mereka. Disebutkan al-Imam Katsir rahimahullahu taala, fa amana ba'dhum wa kafara aktsaruhum, maka berimanlah sebagian dari mereka dan mayoritas mereka tetap dalam keadaan kafir. Maka ini adalah unta sebagai mukjizat. Dan ketika Allah Jalla wa Ala keluarkan unta ini, Allah membuat aturan kepada mereka. Qul hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Katakan kepada mereka, ini unta, dia memiliki jatah waktu minum dan kalian pun memiliki jatah waktu minum. Mereka memiliki sebuah sumur yang besar yang dikenal dengan bi'run naqah, sumur unta, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Dan Allah Jalla wa Ala sebutkan pada ayat yang lain, wa nabbihum annal ma qismatun bainahum, kabarkan, sampaikan kepada mereka bahwa air dibagi sehari unta minum dari sumur tersebut. Pada hari tersebut maka mereka tidak mendapatkan jatah minum. Keesokan harinya mereka minum darinya, maka unta tersebut tidak minum dari sumur tersebut. Wahakadha, terus demikian bergantian. Namun bukan berarti barakallahu fikum mereka kosong dari minuman setiap kali jatah unta tersebut minum darinya, dari sumur tersebut. Tetapi Allahu Jalla wa'ala berikan mereka kemudahan dan kebebasan untuk memerah susu dari unta tersebut yang air susunya mampu mencukupi sebanyak 9 kabilah. 9 kabilah. Namun barakallahu fikum, sebagaimana sunnah Bani Israel, berlalu waktu yang panjang maka hati mereka semakin keras, muncul kesombongan dalam diri mereka. Ternyata muncul niatan untuk membunuh unta tersebut. Padahal sebelumnya Allah telah ingatkan di dalam ayatnya untuk tidak boleh menyakiti unta tersebut, apalagi membunuhnya. Wa ila tamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Salih alaihi salam. Beliau menyatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sesembahan yang lain yang berhak kalian sembah selain Allah Jalla wa Ala. Sungguh telah datang kepada kalian bayyinah, penjelasan yang terang dan gamblang dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullah, ini unta Allah untuk kalian. Maka biarkan dia makan di bumi Allah dan jangan kalian menimpakan kepadanya kejelekan. Karena jika tidak, fayakhudhakum azabun alim, maka akan menimpa kalian azab yang pedih. Sehingga ternyata barakallahu fikum, setelah berjalan waktu yang cukup panjang, tatkala mereka semakin keras hatinya dan kesombongan pun bercokol dalam dada-dada mereka, maka mereka pun bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam begitu sangat bersedih ketika menyaksikan ulah kaumnya tersebut dan menyatakan, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Disebutkan para mufassirin, di antaranya Imam Tabari, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwasanya pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu sore. Nah, dan di malam harinya mereka bahkan bergerak ke rumah Nabi Saleh, karena mereka bukan saja membantai unta tersebut tetapi juga menantang Nabi Saleh alaihi salam. Wa atau an amri rabbihim, atau fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim. Mereka pun membunuh unta tersebut dan mereka berpaling dari perintah Rabb mereka, dari perintah Allah. Bahkan mereka menantang Nabi Saleh. Wa qalu ya Salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, wahai Saleh, datangkan kepada kami apa yang dulu engkau janjikan jika benar engkau seorang rasul. Maka beliau alaihi salam kemudian menyatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Di malam harinya mereka bergerak ke rumah Nabi Saleh dengan perhitungan jangan sampai ternyata Saleh benar dengan ancamannya sehingga kita mendahuluinya. Ternyata ketika mereka bergerak, maka Allah Jalla wa'ala mengirimkan bebatuan dari langit melempari mereka sehingga mereka pun pulang ke rumah-rumah mereka tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Ternyata barakallahu fikum, ketika terbit matahari di hari Kamis, maka disebutkan bahwasanya seluruh mereka wajahnya berubah menjadi kuning. Muncul hari yang kedua di hari Jumat, seluruh mereka di waktu yang bersamaan tanpa membiarkan seorang pun, wajahnya berubah menjadi merah. Dan di hari yang ketiga wajah mereka berubah menjadi hitam. Ada sebuah muqaddimah, ada pendahuluan sebelum Allah Jalla wa'ala menimpakan azab kepada mereka. Maka ketika datang pagi hari di hari Ahad dan sudah berlalu waktu 3 hari tersebut, dalam kondisi mereka bingung menunggu apa yang bakal terjadi, apakah akan datang azab kepada mereka, bagaimana bentuknya, dari mana arah datangnya, mereka tidak tahu. Ternyata dengan tiba-tiba Allah Jalla wa'ala menggoncangkan bumi dalam bentuk gempa yang terjadi kepada mereka dari bawah, dan dari atas Allah melemparkan bebatuan yang menimpa mereka. Allah katakan, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin ka'allam yaghnau fiha. Maka mereka pun ditimpa oleh gempa bumi sehingga mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka seluruhnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya azab yang menimpa mereka ini tidak membiarkan seorang pun dari mereka, tidak yang besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, seluruhnya tidak ada nyawa yang tersisa. Tidak ada nyawa yang tersisa, ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka belum pernah hidup di tempat tersebut, tidak ada nyawa sama sekali. Disebutkan kecuali seorang laki-laki atau seorang wanita yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi Saleh. Ketika Allah menimpakan azab kepada kaumnya, maka dia lari sekencang yang dia mampu mendatangi kabilah yang ada di sekitar tempat mereka dan menceritakan apa yang menimpa kaumnya. Setelah selesai bercerita, dia meminta minum karena kehausan. Setelah minum, maka dia pun mampus. Atau juga disebutkan seorang bernama Abu Righal, bahwa ketika terjadi azab tersebut, dia sedang berada di negeri Haram. Di negeri Al-Haram. Tatkala dia keluar, hendak pulang ke negeri halamannya, sudah berada di daerah Al-Hil, daerah yang halal, maka Allah Jalla wa'ala kirimkan batu dari langit menimpa dirinya dan dia pun meninggal. Tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaum Samud kecuali Nabiullah Saleh alaihi salam bersama kaum mukminin yang beriman bersama beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ikhwan fiddin azzakumullah, sekian banyak mukjizat yang diberikan kepada para anbiya. Seperti pula di antara contoh mukjizat adalah tongkat Nabiullah Musa yang berubah menjadi ular. Ketika Fir'aun alaihi la'natullah menentang dakwah Nabiullah Musa dan Harun alaihi masalam, dan dia menuduh dan meyakini bahwa berbagai macam mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam adalah sihir. Maka dia pun berupaya untuk menaklukkan Musa dan mempermalukan beliau di hadapan khalayak ramai, sehingga dia meminta kesepakatan dikumpulkan di satu tempat, di satu waktu yang sudah disepakati, dan dia mengumpulkan semua tukang sihir dan hulu balangnya. Maka ketika mereka meminta untuk melemparkan sihirnya kepada Nabi Musa, beliau menyatakan, lemparkan apa yang kalian miliki. Alqu ma antum mulqun, lemparkan apa yang hendak kalian lemparkan. Dan mereka melemparkan tali-tali, kemudian menyihir pandangan Nabi Allah Musa alaihi salam. Naam saharu a'yunan nas, seakan-akan tali tersebut bergerak ke sana kemari bagaikan ular, yang hakikatnya tidak terjadi apa-apa. Tali itu sebagaimana adanya, namun yang disihir adalah pandangan mata. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya, dan dia berubah menjadi ular-ular yang besar secara hakikat, dan memakan sihir yang mereka lemparkan tersebut. Ternyata itu semua tidak kemudian menyadarkan Fir'aun alaihi la'natullah, bahkan dengan segenap kesombongannya dia mengumpulkan seluruh bala tentaranya untuk menghancurkan Nabi Musa dengan Bani Israel, sehingga mereka pun pergi dan berlari untuk menyelamatkan diri ke arah yang Allah Jalla wa'ala tentukan, sampai mereka terjebak di hadapan lautan yang besar dan dalam. Maka kembali Allah Jalla wa'ala dengan mukjizat berupa tongkat tersebut. Ketika kaum Bani Israel sudah berputus asa atau hampir berputus asa, maka Nabi Musa menyatakan Allah tidak akan menghinakan beliau alaihi salam. Maka kemudian Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat tersebut di lautan tadi, sehingga dia pun berubah menjadi daratan yang kering, terbelah menjadi 12 jalan, dan mereka bisa melewatinya dengan tenang sampai ke seberang daratan berikutnya, dalam kondisi Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Ketika seluruh Bani Israel telah berada di daratan di negeri seberangnya, di seberang lautan tersebut, dan seluruh pasukan Fir'aun telah berada di tengah lautan tersebut, mereka pun sempat berputus asa atau hampir berputus asa, jangan sampai kemudian mereka bisa dikejar. Ternyata Allah Jalla wa'ala kembali memerintahkan untuk memukulkan tongkat tersebut ke lautan tersebut, dan dia menutup kembali sebagaimana semula. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, demikian pula mukjizat yang lain bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang berpenyakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Jalla wa'ala. Mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, dan diantaranya pula adalah mu'jizat Nabi kita Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih, dan mu'jizat beliau begitu banyak, dan yang paling besar adalah mu'jizat Al-Quranul Karim, mukjizat yang senantiasa langgeng sampai hari kiamat, yang Allah Jalla wa'ala telah menantang seluruh jin dan manusia dengan Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan diantaranya pula adalah perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, insyikatul qamar, terbelahnya bulan, dan kerikil bertasbih di telapak tangan beliau alaihi salam, dan pelepah kurma menangis, atau pohon kurma yang biasa beliau jadikan sebagai sandaran ketika berkhutbah, dan beliau mengkhabarkan berbagai macam perkara yang telah berlalu dari cerita-cerita umat terdahulu dan apa yang akan datang di kemudian hari sebagai kabar berita yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Dan dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian, itu tidak terbatas kepada mukjizat saja. Sebagaimana dikatakan ahlul kalam, ahli filsafat, tetapi sungguh dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian banyak sekali. Di antaranya juga adalah yang kedua, ikhbaruhumul umam bima sayakunu min intisarihim wa khudlani a'daihim wa baqa'il aqibati lahum. Pengkabaran mereka tentang umat-umat dan apa yang akan terjadi kepada mereka dari pertolongan Allah Jalla wa'ala dan pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan bagaimana Allah Jalla wa'ala menghinakan dan merendahkan musuh-musuhnya dan musuh-musuh Nabinya, dan itu semua terjadi sebagaimana yang mereka kabarkan. Fanzuru barakallahu fikum. Kata Syekh Al-Fauzan, lam yatakhallaf minhu syai', tidak meleset dan tidak tertunda bahkan. Nabiullah Saleh ketika menjanjikan kepada kaumnya, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Setelah melewati hari yang ketiga, benar-benar Allah Jalla wa'ala mendatangkan azab, bencana dan malapetaka tersebut sesuai dengan yang beliau janjikan. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menimpakan azab yang besar dalam bentuk air bah ketika umat Nabi Nuh alaihi salam semakin membangkang dan mereka memperolok-olok dan melecehkan Nabiullah Nuh alaihi salam, bahkan pun mereka melecehkan tatkala Nabi Nuh membuat kapal yang besar untuk waktu yang Allah kehendaki bahwa suatu saat mereka akan menaiki kapal tersebut karena Allah sedang mempersiapkan hari di mana Allah akan mendatangkan air bah yang sampai mendaki ke atas gunung. Tidak ada tempat perlindungan sama sekali. Inna lamma taghal ma, air itu meluap sampai ke atas gunung. Sebagaimana bahkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam tatkala beliau menyatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku marilah naik bersama kami, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air bah ini. Urusannya bukan masalah barakallahu fikum seorang akan bersembunyi yang merasa gunung itu adalah tempat yang tinggi yang tidak mungkin bagi air naik sampai ke sana, tetapi urusannya adalah azab yang sedang Allah turunkan kepada hamba-hamba yang kafir dan mengingkari dakwah para Rasul Allah Jalla wa'ala. Demikian pula bagi kaum Nabi Hud alaihi salam, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam, yang mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji, mendatangi sesama, melakukan homoseksual, Allah Jalla wa'ala membalik bumi yang mereka tempati, yang bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Lam yatakhallaf minhu syai. Fa ikhwan fi din a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini semua apa yang mereka kabarkan tentang apa yang batal menimpa kaumnya, bagaimana Allah Jalla wa'ala menyelamatkan dan memuliakan kaum mu'minin dan menghinakan musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, itu diantara tanda dari dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang menunjukkan kebenaran dan kejujuran seorang nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya adalah bahwa apa yang mereka bawa dari syariat dan berita-berita yang datang dari Allah Jalla wa'ala benar-benar berada dalam kondisi hukum yang sangat baik, lihatlah bagaimana barakallahu fikum Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang datang dari Allah Jalla wa'ala benar-benar sebagai sumber rujukan yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Allah Jalla wa'ala menerangkan di dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu berasal turun dari selain Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, mereka akan melihat padanya perselisihan yang banyak. Tetapi karena dia datang dari Rabbul Alamin, Zat yang maha berilmu, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha mendengar dan maha melihat, dan maha kuasa atas segala sesuatu, maka kita tidak mendapati apapun yang bertentangan dari Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau satu ayat bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sama sekali. Kalau kita melihat ada yang kelihatannya bertentangan, maka itu bukan pada ayatnya, tetapi akal kita yang belum mampu menjangkau makna dari kandungan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Bisa jadi karena memang pemikiran kita yang sangat dangkal. Naam, karena kurangnya kita belajar, meminta bimbingan kepada para ulama, sehingga terkadang dianggap rumit untuk memahami satu ayat, dan bahkan menanggapnya bertentangan satu ayat dengan yang lainnya. La, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Berbeda dengan hukum yang datang dari buatan manusia, maka antara satu ayat atau satu pasal dengan pasal yang lainnya bisa saling bertolak belakang yang tidak mungkin bisa disatukan. Masing-masing akan menggunakan pasal-pasal tertentu sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya, karena datang dari buatan manusia. Fa ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga al-ahkam, hukum-hukum dan syariat-syariat yang dibawa para anbiya wal mursalin fi ghayatil ihkami wal itqan. Tapi kemudian yang berikutnya, bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan menguatkan para anbiya dan mursal dan al-mursalin, para rasul. Dan sebagaimana diketahui dari sunnatullah, bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak pernah memberikan kekokohan kepada para pendusta, sebagaimana Allah Jalla wa'ala menguatkan para anbiya yang jujur ketika mereka mengaku sebagai nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Benar-benar Allah menyingkap kedustaan para pendusta yang mengklaim dirinya dan mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Mungkin terkadang dia memiliki kekuatan, kekokohan di satu waktu, tetapi itu tidak berlangsung lama. Benar-benar Allah Jalla wa'ala membongkarnya dan Allah Jalla wa'ala membinasakannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya jalan para anbiya wal mursalin itu satu. Dari apa yang mereka perintahkan dalam perkara tauhid wal amal salih, membenarkan yaumul akhir, beriman kepada kitab-kitab dan para rasul, ini sama ajaran para anbiya tersebut. Meskipun dalam beberapa hukum syariah berbeda, tetapi dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid, mulai dari rasul pertama sampai rasul yang terakhir, semua ajarannya satu, mengajak kepada peribadahan semata-mata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin bagi seorang pun dari para rasul tersebut akan keluar dan menyelisihi apa yang telah mereka sepakati. Yang datang belakangan akan membenarkan yang sebelumnya. Yang datang sebelumnya akan memberikan kabar gembira tentang bakal kedatangan yang berikutnya. Wahakadha. Demikian seterusnya. Ikhwan fi din a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah bagian yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala min dalailin nubuwah, termasuk diantara tanda-tanda nubuwah, penguat yang bisa menguatkan dan membenarkan tentang kejujuran seorang Nabi dan seorang Rasul dari Nabi dan Rasul-Rasul Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk membedakan antara seorang yang jujur dalam klaim nubuwah kenabian dengan seorang yang pendusta, itu caranya banyak. Caranya banyak. Dalam perkara biasa, dalam urusan dunia bahkan, seseorang bisa meneliti dan melihat, bisa mempelajari. Ketika seseorang mengaku sesuatu yang sesungguhnya dia seorang pendusta, akan ketahuan. Nah, misalnya terjadi pembunuhan atau perampokan, dan masya Allah pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian memiliki keahlian yang sangat tinggi untuk mengungkap satu kejadian. Betapapun upaya seorang pendusta untuk mengelak, tetapi qarinah-qarinahnya setelah dihubungkan dan dikaitkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu persaksian dengan persaksian yang lainnya, antara satu bukti dengan bukti yang lainnya, ternyata mengarah. Akhirnya pun ternyata dia mengakui bahwa itu adalah hasil perbuatannya. Bisa diketahui. Lah bagaimana dengan seorang yang mengaku kenabian? Sebagaimana kata Syekh, dimaklumi bahwa orang yang mengklaim risalah kerasulan itu bisa jadi dia adalah seorang yang min afdalil khalqi, makhluk yang paling mulia. Atau sebaliknya, dia adalah hamba yang paling rendah kedudukannya. Akan ketahuan. Oleh karena itu berkata salah seorang pembesar Bani Thaqif, berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka untuk masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia pun menyatakan, wallahi, demi Allah, karena memang mereka sudah mengakui Allah Jalla wa'ala, kenal dengan Allah, Allah itu maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha menghidupkan dan mematikan serta mengatur alam semesta. Mereka tahu hal tersebut. Mereka mengakui rububiyah Allah Jalla wa'ala. Maka mereka menyatakan, wallahi, la aqulu laka illa kalimatan wahidah. Aku tidak menyatakan kepada engkau kecuali satu kalimat saja. In kunta sadifan, kalau engkau jujur, fa anta ajallu fi aini min an arudda alaika, maka engkau sangat mulia dalam pandanganku untuk aku membantahmu atau menolakmu. Sangat mulia, aku tidak akan bisa membantah. Wa in kunta kadziban, tapi jika engkau dusta dalam ucapanmu mengaku sebagai nabi, fa anta ahqaru min an arudda alayka, maka engkau sangat rendah untuk aku membantahmu. Artinya tidak diperhitungkan seorang yang dianggap rendah ketika dia mengucapkan sesuatu. Ini tak usah diperdulikan. Artinya kalau dia diperdulikan, dibantah, di ini dan itu, berarti dia kayak orang penting. Bahasanya begitu. Nah, karena kenapa barakallahu fikum? Tidak akan mungkin sama seorang yang afdalul khalqi, makhluk yang mulia, dengan anqasul khalqi wa ardhalihim, dengan makhluk yang hina dan rendah. Tidak akan mungkin sama. Akan tersingkap dengan sendirinya. Bahkan oleh berjalannya waktu pun akan tersingkap. Nah, ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum, sehingga tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai seorang nabi dari para kadzabun, para pendusta, kecuali tampak padanya al-jahl, kejahilan, wal-kadzib, dan kedustaan, wal-fujur, kejahatan dan dosa-dosanya, dan tipu daya syaitan, yang dengan semua perbuatan-perbuatan tersebut nampak kedustaannya dan diketahui oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai nabi dari orang-orang yang jujur kecuali tampak darinya ilmu, kejujuran, kebaikan, berbagai macam na'am, akhlak-akhlak yang baik, yang semakin menampakkan kejujurannya bahkan pada orang yang paling bodoh sekalipun. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, di sini ada satu permasalahan, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa rubbama yas'alu sa'ilun 'anil farqi baina dalailin nubuwah wa khawariqis sahara wal kuhan. Mungkin ada orang bertanya antara perbedaan tanda-tanda kenabian dengan berbagai macam bentuk praktek sihir dan perdukunan. Kan sama-sama perkara yang luar biasa. Disebutkan diantaranya bahwasanya mukjizat itu adalah na'am barakallahu fikum, sesuatu yang luar biasa, yang tukhaliful ada, menyelisihi kebiasaan. Tetapi ternyata dari berbagai macam bentuk praktek sihir dan perdukunan, hakikatnya juga adalah perkara yang di luar kemampuan keumuman manusia, dan hal tersebut terjadinya tidak biasa. Nah, kan yang biasa orang makan urap-urap, Ya. Naam, campuran dari kelapa, kelapa parut, kacang panjang, kemudian apa lagi? Toge. Naam. Pas kebetulan tadi juga dibawakan itu. Beda dengan urap-urap tapi isinya paku, beling. Naam. Dan yang semisal dengan itu. Ini kan tidak biasa. Terus apa bedanya antara dalailun nubuwah dengan praktek sihir dan perdukunan? Mereka bisa dibakar tapi tidak apa-apa. Naam. Kadang ditampakkan, digorok, diangkat kepalanya. Begitu diangkat, ketawa. Tapi bisa dikembalikan. Ikhwan fillah na'zakumullah. Wal jawab, jawabannya kata Syekh, bahwa di sana ada banyak perbedaan antara dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian, dengan praktek sihir dan perdukunan. Satu, anna akhbaral anbiya la yaqa'u fiha takhallufun wala ghalatun. Bahwasanya akhbar, berita-berita yang datang dari para anbiya, itu tidak terjadi padanya kesalahan dan tidak meleset. Tidak terjadi kesalahan dan tidak meleset. Bikhilafi akhbaril kahanah wal munajjimin. Berbeda dengan berita dari dukun dan ahli nujum. Itu mayoritasnya adalah dusta. Jika dia benar dalam satu perkara disebabkan oleh adanya berita langit yang dicuri dari berita langit tersebut oleh syaitan dari kalangan jin dan disampaikan kepada dukun dan para tidak normal tersebut, tapi itu hanya terjadi sekali, wa ma'aha mi'atu kadzibah, dan padanya ada 100 bahkan 1000 kedustaan. Ketika disampaikan protes misalnya oleh orang-orang yang biasa berhubungan dengan para dukun, oh iya makanya tidak jadi karena ada satu syarat yang belum kamu penuhi. Apa pak? Iya kamu kan waktu itu pakai baju putih, mestinya baju hitam. Oh iya, lagi balik lagi, ternyata masih belum ketemu, tidak benar. Ah, salah itu, kamu kan dulu ketika keluar rumah pakai kaki apa? Kaki kanan. Yang benar itu kaki kiri. Macam-macam saja alasannya. Atau bahkan barakallahu fikum, praktek-praktek sihir tersebut banyak yang kemudian terjadi gagal. Terjadi kegagalan maunya, kalau sudah dipotong lehernya bisa balik setelah ketawa 3 kali, ternyata ketawanya cuma 2 kali, tidak balik jadinya, meninggal. Khon fidin azakumullah. Ini satu perbedaan yang sangat-sangat jelas. Akhbarul anbiya, kabar yang datang dari para anbiya sebagaimana telah kita contohkan, la yaqa'u minha takhalluf wala ghalat, tidak meleset waktunya dan tidak meleset apa yang hendak Allah turunkan kepada mereka bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya praktek sihir dan perdukunan adalah perkara yang biasa terjadi, yang hal tersebut bisa dilakukan oleh seseorang dengan upaya dan belajar. Artinya sihir itu bisa dipelajari. Naam. Dia tidak keluar dari ulah campur tangan jin atau manusia. Naam. Bahkan sihir itu bisa dilawan dengan sihir yang semisal. Makanya biasa kalau mengadakan acara-acara, apa istilahnya, sulap-sulap atau apa ya, Naam. Katanya. Itu sudah diberikan pengumuman, hendaknya yang apa? Sesama biskota jangan saling mendahului. Begitu enggak? Yang punya jangan saling mengganggu. Takut jangan sampai terjadi kesalahan. Barakallahu fikum. Karena sama-sama punya jin, tinggal jin yang mana kuat. Naam. Antum dulu pernah mendengar ada seorang yang digembar-gemborkan, termasuk foto-fotonya juga sering dipampangkan di Jember, seorang yang katanya pemburu hantu. Pernah dengar? Siapa namanya? Ustaz siapa? Nah itu dia. Nah, kalau mau tahu banyak tentang dia, tanya beliau. Ikhwan fillah jazakumullah, ada seorang ikhwan dahulu kenal baik dengan ana. Dia ini punya banyak jimat, sampai 30 buah. Dan subhanallah, jimatnya ini macam-macam bentuknya dan cara mendapatkannya. Dalam mimpi kamu ambil ada cincin bertuliskan Allah. Bayangkan Allah tulisannya di bagian apa, pohon daun pisang yang paling ujung itu, apa namanya, yang paling muda itu, di pucuknya itu dibuka, ada di situ. Dia mimpi kamu mengambil sebuah cincin di batu kuburan kesekian, buka-buka ada. Di satu waktu dia mendapatkan jimat yang lain keluar dari dalam danau, terbang lari ke dia. Mungkin kayak dia. Ikhwan fillah jazakumullah, satu hari dia, dan dia sering ditemani jin. Dia kalau sholat malam, amin di belakang biasa gak ada orang, atau jendela buka tutup sendiri gak ada angin, itu biasa. Dia kemudian ingin bertobat, ingin disembuhkan. Datanglah daftar ke Nam. Itu ditolak pertama kali. Padahal bayar mahal itu. Datang lagi masih ditolak. Ternyata barakallahu fikum, akhirnya mengaku bahwa punya dia lebih kuat daripada punya bapak itu tadi. Subhanallah, ketika dulu kita ruqyah, ketika anda masih di Papua, yang ngaku di dalam itu adalah Prabu Siliwangi. Ternyata memang Prabu Siliwangi. Walhamdulillah bifadlillahi wa rahmati, Allah berikan dia kesembuhan dan semua yang dia punya kita bakar. Walhamdulillah. Jadi demikian, tergantung kuat-kuatan mana jinnya itu. Naam. Ikhwan fillah azzakumullah, bikhilafi ayatil anbiya, berbeda dengan mukjizat para nabi. Kata Syekh, fa innaha la yaqdiru 'alaiha jinnun wala ins. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membatilkannya, untuk mematahkannya, jin ataupun manusia. Lihat Al-Qur'anul Karim. Allah katakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 88. Qul la'in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, jika bersatu berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran, layatu nabi mislihi, mereka tidak akan sanggup mendatangkan yang semisal Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Apalagi mendatangkan satu kitab yang sempurna seperti Al-Quranul Karim yang lengkap 30 juz. Naam. Bahkan satu surah pun tidak sanggup. Bahkan satu ayat yang semisal pun tidak sanggup untuk mendatangkan semisal Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fillah azzakumullah. Maka ayatul anbiya, mukjizat para nabi, makhluk tidak sanggup melakukannya. Karena sesungguhnya yang melakukannya adalah Allah Jalla wa'ala sebagai tanda, sebagai alamat atas kejujuran mereka. Contohnya kata Syekh, kan syiqaqil qamar, terbelahnya bulan di masa Nabi. Wa qalbil asa hayyah, tongkat berubah menjadi ular. Dan kerikil bertasbih dengan suara yang didengarkan oleh para sahabah. Naam. Dan suara batang kurma yang menangis. Batang kurma menangis dengan suara yang para sahabat mendengarnya. Demikian pula takthirul ma' wa ta'am al-qalil. Makanan dan minuman menjadi banyak. Sebagaimana disebutkan Ustaz Askari pada pertemuan di malam Sabtu ya. Seorang wanita musyrikah yang membawa gentong dari air dibagikan kepada semua pasukan kaum muslimin. Mereka minum dengan kenyang dan binatang-binatang mereka bahkan memenuhi na'am barakallahu fikum tempat-tempat minum mereka tidak berkurang dari gentong tersebut, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Fahada la yaqdiru alaihi illallah. Yang seperti ini tidak sanggup atasnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Wa minha di antaranya pula adalah annal anbiya'a mu'minuna muslimun. Bahwa para nabi itu mukmin muslim. Mereka menyembah Allah Jalla wa'ala semata. Adapun para tukang sihir dan para dukun dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi dari para pendusta, maka keadaan mereka tiada lain kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang mendustakan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Masih tersisa beberapa perbedaannya, insyaAllah kita sebutkan pada sesi yang kedua. Biiznillahi ta'ala, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.